بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين، صدراكم كاum مسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kembali pelajaran kita Al-Qawaidul Muslah setelah libur beberapa waktu. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kaidah-kaidah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian ahlul bidah kepada ahlus sunnah. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah sendiri melakukan takwil. Hal ini bisa dilihat menurut mereka bisa dilihat pada beberapa nas-nas yang menurut mereka ditakwilkan oleh ahlus sunnah. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah tidak taat asas. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah ya mengingkari takwil, tapi mereka sendiri melakukan takwil. Ini syubhat yang mereka lontarkan. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bawakan hadis yang pertama yang mereka katakan bahwa ahlus sunnah melakukan takwil padanya, yaitu Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard. Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard. Bahwa Hajar Aswad itu adalah tangan Allah di bumi. Dan kita bisa jelaskan bahwa para a'immah mengatakan bahwa hadisnya ini adalah hadis yang batil, tidak sabit periwayatannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua yang juga dikritisi oleh ahlul bidah. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah ya harus melakukan takwil. Kalau mereka tidak melakukan takwil, melakukan takwil berarti mereka sudah tidak taat asas. Sekarang contoh yang kedua, yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati para hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan ini pasti ahlus sunnah mentakwil. Ya, karena zahirnya menurut mereka zahirnya ini bahwa hati kita itu berada di dua jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kemudian seperti mentasbih begitu, ya. Ini dua jari-jemari kemudian hati manusia itu ada di dua jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Bersentuhan dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka katakan mau tidak mau ahlus sunnah harus mentakwil ini. Ya. Maka kata beliau, wal jawab, jawabnya anna hadzal hadits sahihun. Rawahu Muslimun fi babil tsani min kitabil qadar. An Abdullah ibnu Amr ibn al-As annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kakol bin wahidin yusarrifuhu yusarrifu haitsu yasha. Maka jawabannya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadisnya sahih. Baik. Rawahu Muslimun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi babis tsani min kitabil qadar. Pada bab yang kedua dari kitab Al-Qadar. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr bin Al-As, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman." Kata beliau alaihi salatu wasalam, sesungguhnya hati-hatinya anak Adam itu seluruhnya berada di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Ar-Rahman. Ka qalbin wahidin, seperti hati yang satu. Yusarrifu haitsu yasha, di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya palingkanlah hati kami agar senantiasa berada, agar senantiasa taat kepadamu. Jadi ini lafadz yang sahih ya. Ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau yang masyhur itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tapi yang di dalam sahih Muslim, ya ini lafadznya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami ya kepada ketaatan-Mu. Ya, atas ketaatan kepadamu. Baik. Kemudian kata beliau, waqad akhadha salaf ahlu sunnah bi zahiril hadis. Kata beliau, sesungguhnya para salaf ahlu sunnah wal jamaah mereka mengambil zahirnya hadis. Wa qalu inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan nusbituha lahu kama asbatuha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari-jari yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari-jemari yang hakiki. Nusbituha, yang kita tetapkan, nusbituha lahu, kita tetapkan jari-jemari itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama asbatuha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya jari jemari, yaitu bukan menghayal, bukan dari fantasi kita, tapi dari dalil yang sahih, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hati-hati para hambanya di antara dua jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yulzimu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mumasatan laha. Dan tidak mesti ketika dikatakan hatinya anak Adam itu terletak di antara dua jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mesti dia harus bersentuhan. Tidak mesti dia harus bersentuhan. Ya. Kan mereka mencoba menggiring kita. Ya, mau tidak mau kalian harus takwil ini. Kenapa? Karena kalau tidak ditakwil, konsekuensinya apa? Kalian akan menetapkan hati manusia itu bersentuhan dengan jari jemari Allah. Paham enggak bagaimana mereka menggiring kita? Paham enggak? Dan ya. Mereka menggiring kita. Nah, kalau kalian tidak mentakwil hadis ini, kalian akan tetapkan bahwa hati-hati manusia, hati-hati anak Adam itu bersentuhan dengan jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau enggak mau kalian harus melakukan takwil, kata mereka. Kita katakan tidak, ya. Kata Syekh di sini, wala yulzimu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mumasah laha. Ya, tidaklah tidak mesti dikatakan bahwa hati anak Adam itu terletak di antara dua jari jemari Allah, artinya dia bersentuhan. Ya, tidak mesti seperti itu. Hatta yuqal innal hadits muhimun lil hulul. Sampai kemudian dikatakan bahwa hadis ini memberikan pemahaman hulul. Ya, pemahaman hulul yakni apa? Bercampurnya Allah Subhanahu wa taala, bercampurnya Rabb dengan makhluknya. Ya. Bercampurnya Rabb dengan makhluknya. Fayajibu sarfuhu an zahirihi. Maka wajib untuk memalingkannya dari zahir nas. Nah, ini upaya mereka untuk menggiring kita. Kalau kalian tidak melakukan takwil nih, ya konsekuensinya apa? Hulul. Berarti kalian mengadopsi akidah ululiyah. Ya, di mana makhluk itu bercampur dengan robnya. Kenapa? Karena apa? Jadi jemari Allah bersentuhan dengan apa? Dengan hati manusia. Paham ya? Maka kemudian beliau menjawab, gampang kata beliau. Mudah ini jawabannya. Fahadha sahab musakharun bainas sama wal ard. Wahwa la yamassus sama walal ard. Coba lihat langit, kata beliau. Coba kita lihat langit. Langit itu beredar di antara, lihat awan, maaf. Sahab itu awan. Lihat awan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, coba perhatikan awan. Awan itu terletak di antara langit dan bumi. Ya, mukhsaharun baina sama wal ard. Dia berjalan di atas, berjalan di antara langit dan bumi. Wa huwa la yamassus sama' wal ard. Dalam keadaan dia berada di antara langit dan bumi, apakah awan tersebut menyentuh langit? Apa jawabannya? Enggak. Apakah awan itu menyentuh bumi? Tidak. Ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya di antara, ya, bainiyah, ya, ini di antara, itu tidak melazimkan, tidak mengharuskan bahwa dia harus bersentuhan. Tidak melazimkan bahwa dia harus bersentuhan. Sehingga zahir hadis bahwa hati-hati anak Adam itu terletak di antara dua jari jemari Allah tidak melazimkan adanya hululiyah. Tidak melazimkan sama sekali adanya penyatuan antara Rob dan makhluk. Sehingga tidak perlu dilakukan takwil. Tidak perlu dilakukan takwil. Contohnya lagi kata beliau, wa yuqal badrun baina Makkah wal Madinah ma tabaudi ma bainaha wa bainahuma. Ucapan seseorang, bulan purnama di antara Makkah dan Madinah. Bulan purnama di antara Makkah dan Madinah. Ya. Ma tabaudi ma bainaha wa bainahuma. Dalam keadaan jauh antara Makkah dan Madinah, demikian juga jauh antara bulan purnama tersebut dari keduanya. Ya. Tapi dikatakan apa? Misalnya ada orang berangkat, aku melihat purnama di antara Makkah dan Madinah. Ya, padahal bulan purnamanya jauh nggak dari Makkah? Jauh. Jauh nggak dari Madinah? Jauh. Makkah Madinahnya jauh nggak? Jauh. Tapi di sini menggunakan kata baina, di antara. Ya. Gak bersentuhan sama sekali. Ya. Sehingga tidak perlu kita melakukan ta'wil, ya sudah. Ya, baina tidak memberikan konsekuensi bersentuhan. Sehingga tidak perlu kita untuk melakukan ta'wil. Ya. Maka sekarang kita bawa ke redaksi hadis. Ya. Fakulubu bani Adam, fakulubu bani Adam, kulluha baina isba'aini min asabi rahman haqiqatan. Maka hatinya anak Adam, hati-hati anak Adam, itu seluruhnya terletak di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman secara hakikah. Secara hakikah. Ya, secara hakiki. Wala yulzimu min dhalika mumasatun wala hulul. Keberadaan hati-hati anak Adam di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberikan konsekuensi bersentuhan, apalagi hulul, ya, penyatuan antara Rob dengan makhluk. Paham tuh? Ya, selesai masalah. Ya. Jangan ngaco, ya, kita punya jawaban. Kemudian, wa mithalu tsalits, contoh yang kedua. Yang ketiga, ya, contoh yang ketiga. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya yang kedua hari ini. Iya, memang di sini contoh ketiga, tapi kan contohnya yang kedua. Ya, belajar jadi ahli ta'wil. Masya Allah. Baik. Wa misalul tsalits, contoh yang ketiga kata beliau. Inni ajidu nafsar rahman min qibalil yaman. Ya, inni ajidu nafsar rahman min qibalil yaman. Kata Rasulullah SAW, aku mendapatkan nafasnya ar-Rahman dari arah Yaman. Wah, ini di mana ini? Ya. Mereka mengatakan, kalian nanti pasti akan mentakwil ini. Ketika Rasul mengatakan, aku mendapati nafasnya ar-Rahman itu dari arah Yaman. Ya, pasti kalian takwil ini. Ya, karena nggak mungkin nafasnya Allah itu dari Yaman. Ya, ada apa semburan atau hembusan nafas dari arah Yaman. Pasti kalian melakukan takwil. Ya. Nah, kita jawab, oh tunggu, sabar ya. Kita lihat dulu apa makna nafas. Qala wal jawabu anna hadzal hadits rawahu al Imam Ahmad fil Musnad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jawabannya pertama, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al Imam Ahmad dalam Musnad beliau dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal iman yaman wal hikmatul yamaniyah wa ajidu nafsa rabbikum min qibalil yaman." Kata beliau alaihi salatu wasalam, ketahuilah sesungguhnya iman itu ada di Yaman. Demikian juga hikmah itu ada di Yaman. Dan aku menemukan, ya, aku mendapati nafas Rabbku dari arah Yaman. Dari arah Yaman. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa hadis ini, ya ikhwan, menunjukkan keutamaan penduduk negeri Yaman. Ya, kita dapati Masya Allah Ahlul Yaman, ya, adalah orang-orang yang penuh hikmah. Para ulama mereka luar biasa dalam membela Islam, menebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat, ya, musibah yang sedang menimpa penduduk Yaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera bebaskan mereka dari pemberontak Syiah Houthi dan kembalikan keamanan dan ketentraman pada negeri Yaman. Baik, di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Dan aku mendapatkan, ya, nafas dari Rabbku, Rabb kalian, ya, dari arah Yaman. Qala fi Majma' az-Zawaid, disebutkan dalam Majma' az-Zawaid, rijaluhu rijalun sahih, rijaluhu rijalun sahih, ghairu Syubaib au Syabib wa huwa thiqah. Semua perawi hadis ini rijal apa adalah perawinya as-sahih. Ini perawi sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ghairu Syubaib atau Syabib wa huwa thiqah. Ya, kecuali Syabib atau Syubaib, ya, dia thiqah. Dia adalah seorang rawi yang thiqah. Intinya bahwa hadis ini secara sanad, ya, apa? Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Qultu wa kadza qala fi at-taqrib an Syubaib thiqatun min ats-tsalitsah. Demikian juga disebutkan dalam at-taqrib, ya, tentang Syubaib bahwa dia adalah seorang rawi yang thiqah. Ana belum ngecek, ya, bacaannya Syubaib apa Syabib. Jadi bisa dibaca Syubaib, bisa dibaca Syabib. Ya, harus dicek dulu di taqrib. Ya. Wa kadza qala fi at-taqrib, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam at-taqrib bahwa Syubaib atau Syabib adalah thiqah min tsalitsah, dari yang ketiga. Waqad rawal Al-Bukhari nahwahu fi at-tarikh al-kabir. Beliau, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, telah meriwayatkan darinya dalam Tarikh Al-Kabir. Memang Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan dia dalam sahihnya, akan tetapi dalam Tarikh Kabir, ya, beliau meriwayatkan dari rawi tersebut, dari Syubaib atau dari Syabib ini. Sehingga dari sisi sanad enggak ada masalah, hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, sekarang apakah harus ditakwil hadis ini, ya ikhwan? Ya. Karena kalau tidak ditakwil, kata mereka, ya, kalian pasti akan menetapkan nafas Allah, yakni hembusan udara dari Allah Subhanahu wa taala itu dari arah Yaman. Maka kita katakan hadis ini tidak perlu ditakwil. Hadis ini tidak perlu ditakwil. Kenapa? Karena makna an-nafas, ya, itu bukan hanya artinya apa? Semburan nafas. Karena makna an-nafas itu adalah kelonggaran. Kelonggaran. Ya. Misalnya dikatakan oleh sebagian orang ketika dia ingin masuk ke dalam kendaraan umum, maka nafas, ya, ketika ingin masuk ke dalam kendaraan umum, mereka tanya, ada yang longgar enggak? itu menggunakan kata nafas, menggunakan kata nafas, kelonggaran. Ya. Maka tidak perlu ditakwil. Kenapa? Karena nafas bukan hanya bermakna semburan nafas, ya, ya, atau kita katakan bahwa nafas juga memiliki makna yang lain. Ini kelonggaran. Maka ketika orang menafsirkan nafas dengan kelonggaran itu bukan takwil, karena memang nafas itu memiliki makna kelonggaran. Kata beliau, wa hadzal hadits ala zahirihi. Ya. Maka hadis ini tetap kita tetapkan secara zahirnya. Fa nafasu fihi ismun masdar nafasa yunafisu tanfisan. Maka nafas di sini adalah isim masdar dari fi'il nafasa yunafisu tanfisan. Mithlu farroja yufarriju tafrijan wa farrojan. Seperti seperti kata farroja yufarriju tafrijan wa farrojan. Ya. Hakadha qala ahlul lughah. Demikianlah yang disebutkan oleh para ahli bahasa Arab. Kama fin nihayah. Nihayah yang dimaksud adalah an-nihayah fi waribil hadith, karya al-imam Ibnu al-Athir rahimahullahu ta'ala. An-nihayah itu adalah kitab yang ditulis oleh al-imam Ibnu al-Athir menjelaskan tentang lafad-lafad yang gharib. An-nihayah fi waribil hadith, an-nihayah fi waribil hadith. Wal-Qamus, demikian juga yang disebutkan di dalam Al-Qamus. Qamus apa ini maksudnya Pak Rahmat? Qamus Munawir apa Qamus Mahmud Yunus? Hah? Kalau disebutkan Al-Qamus, itu artinya Al-Qamus Al-Muhiq, karya Al-Fayruz Abadi. Al-Fayruz Abadi. Jadi kalau antum melihat ketika para ulama mendefinisikan sesuatu, kemudian qala fil qamus, ya, au qila fil qamus, disebutkan dalam qamus, maka jangan, ya, jangan salah paham. Nanti antum cari di Qamus Munawir atau Qamus Ibnu Mahmud Yunus. Enggak. Qamus yang ma'ruf di kalangan para ulama artinya Al-Qamus Al-Muhim karya Al-Fayruz Abadi. Wa makayisil lughah, disebutkan juga dalam makayisil lughah. Makayisil lughah itu punyanya Ibnu Faris. Ya, makayisil lughah Ibnu Faris. Ya. Ini jadi ada tiga rujukan. Ya, nihayah karyanya Ibnu Athir, demikian juga Al-Qamus Al-Muhir karyanya Al-Fayruz Abadi, demikian juga makayisil lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, ya, mereka mengatakan bahwa nafas, ya, tidak hanya bermakna nafas, tapi bisa bermakna yang lain. Qala fi makayisil lughah an-nafasu kullu syai'in, ya, yufarriju bihi an makrubin au yafruju bihi an makrubin au yufarriju bihi an makrubin, ya. An-nafas adalah segala sesuatu yang dengannya longgarlah setiap makrub, setiap sesuatu yang makrub. Makrub itu apa ya? Yang sempit, ya. An-nafas adalah segala sesuatu yang longgar dari sesuatu yang sempit. Seperti itu tadi ketika satu tempat, ya, bus misalnya. Ada nafas nggak di sana? Artinya ada kelonggaran nggak di sana? Jadi di antara banyaknya penumpang itu ada kelonggaran. Nah, ini nafas dalam bahasa Arab, ma'ruf di kalangan mereka. Tadi disebutkan oleh para ahli lughah bahwa an-nafas bermakna demikian. Ya, fayakunul ma'nal hadith anna tanfisa Allah ta'ala anil mu'min yakunu min ahlil yaman. Ya. Maka makna hadis ini bahwa kelonggaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman itu datangnya dari penduduk Yaman. Jadi kelonggaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman itu datangnya dari ahlul Yaman, dari penduduk negeri Yaman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa haula humul ladzi qatalu ahla riddah. Maka orang-orang Yaman inilah yang memerangi kaum yang murtad. Orang-orang Yaman inilah yang memerangi kaum yang murtad. Wa fatahul amsar. Dan juga mereka telah membuka negeri-negeri. Jadi pasukan kaum muslimin, mujahidin yang membuka negeri-negeri ya di masa awal-awal Islam itu banyak yang berasal dari ahlul Yaman. Ya, ahlul Yaman. Makanya kan Al-Imam Al-Bukhari itu apa nisbahnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Qusairi ya la apa nisbahnya Al-Imam Al-Bukhari, ada yang tahu enggak? Maaf itu ha? Lupa. Apa nisbahnya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardisbah. Ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari. Baik. Lupa saya, ada salah satu nisbahnya Imam al-Bukhari itu yang kembalinya kepada Ahlul Yaman. Jadi nisbahnya Al-Imam Al-Bukhari itu kembali kepada Ahlul Yaman. Ya, jangan salah paham. Kemudian kita mengatakan bahwa Al-Imam Bukhari itu keturunan Yaman. Tidak. Kakek-kakeknya itu maula. Ya, maula artinya apa? Diislamkan oleh penduduk Yaman. Ketika dia diislamkan oleh penduduk Yaman, maka dinisbahkanlah dia kepada kabilah yang mengislamkan keluarganya tersebut. Al-Ju'fi, ya Al-Ju'fi. Al-Ju'fi, jazakallah khair. Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini kembali kepada kabilah Yaman. Makanya kemarin pernah kita dengar salah seorang dari pengajar, tapi bukan pengajar di kampung lah. Bukan pengajar dalam hadis, pengajar di kampung, kemudian dia ketika itu mensyarah kitab Usul Salasah sampai kepada penyebutan nama Al-Imam Bukhari. Ya, qala al-Bukhari al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Kemudian dia baca, dia menceritakan tentang Al-Imam Bukhari. Kemudian ketika sampai pada nama kabilah Jufi, dia katakan bahwa jadi Imam Bukhari ini adalah ya, masih keturunan orang Yaman, kata. Ya, kita ketawa, Masya Allah, ini orang ngajar usul salasah. Dia katakan Al-Imam al-Bukhari itu masih keturunan orang Yaman. Kita katakan sebenarnya tidak, tapi apa? Al-Ju'fi itu nama kabilah Yaman, hanya saja Al-Imam al-Bukhari itu keluarganya masuk Islam ya berkat dari Al-Ju'fi tadi, sehingga dia menjadi maula bagi Al-Ju'fi, ya nisbahnya Al-Ju'fi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Orang Yaman itu yang membuka negeri-negeri. Ya, ke Bukhara sana, demikian juga ke Afrika. Al-Imam Ibnu Khaldun, pengarang Al-Muqaddimah, seorang ulama besar dari negeri Maghrib. Ibnu Khaldun itu nasabnya kembali ke Hadramaut, negeri Yaman. Luar biasa. Ibnu Khaldun. Ya. Maka kata beliau di sini, wafatahul amsar, dan orang-orang Yaman inilah yang membuka negeri-negeri. Fabihim nafasar rahman anil mu'min al-qurabat. Maka dengan keberadaan mereka inilah ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, ya, memberikan kelonggaran kepada kaum mukminin dari kesempitan-kesempitan yang mereka alami. Ya, demikian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa juz ke-6 halaman 398. Sehingga ini bukan ta'wil. Kenapa? Karena makna dari nafas itu adalah at-tanfis. Ini kelonggaran. Ya, sehingga ketika kita katakan ya inna ajidu Inni ajidu nafsar Rahman min qibalil Yaman. Sesungguhnya aku mendapati nafasnya Ar-Rahman dari arah Yaman. Maka ketika kita katakan nafas di sini adalah kelonggaran, yang demikian bukanlah takwil, ya bukanlah tahrif sama sekali, akan tetapi memang makna nafas adalah demikian. Ya, bahwa nafas bermakna demikian. Wa misalur rabi, contoh yang keempat, insyaallah kita ya bahas pada pertemuan yang akan datang. Tsummastawa ila sama, ya masalah istiwa. Istiwa, mereka katakan bahwa al-sunnah melakukan ta'wil terhadap makna istiwa. Baik, nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.